Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد apa di antara keutamaan umum istah? Insaf. Apa itu insaf? Apa itu insaf? Insaf itu apa lagi? Insaf itu apa? Siapa yang tahu artinya insaf? Siapa yang tahu maknanya insaf? Insaf adalah bersikap adil, tengah. Insaf adalah bersikap tengah. Tidak condong kepada orang yang dicintai, itu namanya insaf. Insaf adalah sifat adil. Enggak pilih kasih, itu namanya insaf. Benar-benar murni di dalam mengambil pendapat, itu namanya insaf. Sportif kalau bahasa gampangnya. Dari sisi mana insafnya umumistah? Dari sisi mana Wahyu? Insafnya umumistah ini dari sisi mana? Kenapa umumistoh dikatakan insaf? Karena beliau tidak membela siapa? Karena beliau tidak membela mistoh, walaupun mistoh itu anaknya. Karena mistoh salah. Itulah sikap insaf dari umumistoh, di mana beliau tidak membela anaknya ketika anaknya salah. Dan ini jarang atau sifat yang cukup langka. Tidak semua orang bisa bersikap insaf ketika keluarganya salah. Kenapa umumistoh bisa sampai gak sengaja mencela mistoh, jatuh kok malah ngomel-ngomel, kok malah mencela? Kenapa ini? Kenapa Hamdan? Kenapa kok umumistah itu kok enggak astagfirullah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu? Kenapa? Sindiran kepada siapa? Nyindir mistah. Mistah enggak di situ kok. Umumistah kan sama Aisyah. Sedang pergi buang hajat, menemani Aisyah. Kemudian umumistoh jatuh atau kesandung, tersandung sama apa? Tulang. Kemudian mencela mistoh. Masa menyindir mistoh? Mistoh nggak ada di situ, mistoh nggak ikut. Kenapa kok jatuh kok malah mencela mistoh? Sekarang balik. Karena pikirannya sedang kepikiran sama anaknya yang terjatuh dalam kesalahan besar. Jadi umum istoh jatuh. Kemudian secara enggak sengaja mencela mistah. Ini menunjukkan seseorang apabila pikirannya dikuasai atau dihantui oleh sesuatu, maka kadang dia akan enggak sengaja ngucap. Dan di sana ada jawaban lain dari para ulama tentang kenapa umum mistah ini ketika jatuh kemudian mencela mistah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ada juga yang mengatakan bahwasannya umum mistah di sini memang sengaja untuk memancing supaya Aisyah itu tanya, agar setelah itu bisa diberitahu tentang kasus ini. Faham? Jadi ada yang mengatakan bahwasanya umum mistah di sini ketika jatuh beliau mencela mistah, memaki-maki mistah, ini adalah sebagai bentuk sengaja atau cara, trik supaya Aisyah itu tanya. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yahtamilu an yakuna qawlu ummu mistah qawlu ummi mistah hadha amdan litawassuli ila ikhbari Aisyah bima qila fiha wa hiya ghafilah. Kemungkinan ucapannya ummu mistah ini adalah sengaja untuk memancing. Karena kan kadang orang kalau mau bahas masalah ini kan enggak enak toh, tabu toh. Mau bahas masalah pribadinya toh. Jadi umum mistah itu caranya biar Aisyah itu mau berbicara tentang masalah ini dipancing dengan cara mencela umum, dengan cara mencela mistah. Kadang kamu ingin berbicara sama kawanmu tapi dalam masalah yang pribadi, masalah-masalah aibnya, kamu kadang enggak berani. Mau mengawali itu sulit. Mosok takok, Aisyah kamu bener zina po? Atau Aisyah kamu dituduh orang berzina, kan enggak enak. Jadi caranya supaya bisa mengajak bicara Aisyah dengan atau dalam masalah ini, maka umum mistah sengaja mencela mistah supaya Aisyah bertanya, supaya Aisyah terpancing untuk bertanya, dan akhirnya umum mistah bisa memberitahu tentang ucapan mistah itu, kata sebagian ulama. Wa yahtamilu an yakuna ittifaqan ajrahu Allahu ala lisaniha. Dan ada kala kemungkinan juga itu adalah ketepatan yang Allah Subhanahu wa taala datangkan pada mulutnya umum mistah. Itu yaitu yang kemarin kita katakan. Jadi enggak sengaja tiba-tiba ngomong. Kalau bahasa kasarnya orang Jawa itu bongkoh mistah. Nah, gitu. Bongkoh, bongkoh itu ta'isa. Sama ta'isa dengan bongkoh itu sama. Celaka, celakalah mistah itu. Jadi itu tadi dua alasan yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Abi Jamrah. Paham di sini? Apa alasannya tadi? Yang pertama adalah untuk memancing Aisyah, sengaja untuk mancing biar bisa membuka pembicaraan. Yang kedua adalah memang karena enggak sengaja. Apa artinya hantah? Apa soleh artinya hantah? Panggilan untuk jauh. Hantah itu adalah panggilan untuk jauh. Untuk laki-laki apa untuk perempuan? Untuk perempuan. Kalau untuk laki-lakinya apa? Hana atau pendek? Hana. Anak-anak di depan. Ayo Ibrahim, Fatah di depan. Jadi hantah itu adalah panggilan untuk jauh. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu taala anha didudukkan sebagai orang jauh Karena Aisyah itu benar-benar lalai, jadi dipanggil kayak manggil orang jauh, padahal Aisyah di pinggirnya. Itulah uslub bahasa Arab. Kadang menggunakan isim isyarah yang jauh, kadang digunakan di pendek, yang dekat kadang digunakan di jauh. Itu sesuai dengan balaghah, sesuai dengan ilmu balaghah. Jadi dalam bahasa Arab, dalam kaidah retorika bahasa Arab, kadang orang itu menggunakan isyarah yang jauh untuk dekat, kadang juga yang dekat dipakai untuk jauh. Itu mengandung faedah dalam sisi balaghiyah. Kemudian apa yang dimaksud oleh Aisyah ingin memperjelas berita di sini? Apakah Aisyah itu menolak berita ahad? Apa hukumnya berita ahad? Berita ahad itu apa, Muhammad? Panggilkan Nil. Berita ahad itu apa? Kamu itu undang potong rambut yang bagus biar enggak bingung kayak gini. Rambutmu itu dibagusi yang bagus, jadi santri yang bagus kan enak. Jangan gitu rambutnya. Jemburis kafe jeki. Apa maknanya khabar ahad? Apa Nil? Dari satu atau dua orang itu namanya khabar ahad. Berita yang tidak banyak membawanya itu namanya ahad. Bagaimana akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang berita ahad? Diambil apa enggak? Diambil. Jadi akidahnya, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya khabarul ahad yufidul ilm, berfaedah ilmu, bisa diambil. Berfaedah yakin. Kalau memenuhi syarat. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah khabarul ahad itu adalah yufidu al-ilm wal yakin jika memenuhi syarat. Adapun akidahnya ahlul bidah maturidiyah dan juga yang lain dari kalangan ahlul bidah, mereka mengatakan khabarul ahad yufidu dhon, berita ahad itu cuma menghasilkan prasangka, enggak sampai yakin. Itu perbedaan akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah ahlul bidah. Adapun Aisyah di sini, beliau menerima khabarul ahad. Cuma beliau ingin tasabbut, ingin lebih detail. Ingin lebih mengetahui berita yang lebih luas dari bapak dan ibu beliau. Siapa namanya ibunya Aisyah? Siapa namanya ibunya Aisyah? Siapa Qabid? Ummu Ruman. Kemarin mau saya sebutkan, Ummu Ruman adalah Ummu Ruman bintu Amir. Ummu Ruman adalah bintu Amir. Tidak disebutkan siapa namanya. Ummu Ruman adalah bintu Amir. Beliau adalah seorang sahabiyah, istri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma menikahi Ummu Ruman ini dalam keadaan janda. Ummu Ruman adalah jandanya Abdullah ibn al-Harith. Ummu Ruman adalah jandanya Abdullah ibn al-Harith ibn Sakhbaroh. Kemudian setelah suaminya meninggal, maka dinikahi sama Abu Bakar, sehingga punya anak Aisyah dan juga Abdurrahman. Dan sebelumnya sudah punya anak namanya Tufail. Ummu Ruman meninggal dikatakan pada tahun 6 ini, pada kejadian ini, pada bulan Dzulhijjah. Jadi beberapa bulan setelah kejadian ini. Karena kejadian ini di Sya'ban. Kejadian Ifak ini adalah di bulan Sya'ban. Kemudian Ummu Ruman dikatakan oleh sebagian ulama meninggal pada bulan Dzulhijjah, pada tahun yang sama, yaitu tahun 6. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Ummu Ruman meninggal pada tahun 9. Ummu Ruman meninggal pada tahun 9 Hijriah, 3 tahun setelah kejadian ini. Dan itu semua termasuk sejarah yang sulit untuk di cross check. Karena sirah itu termasuk yang paling ditoleransi dalam masalah sanad. Itu biografi Ummu Ruman. Diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ummu Ruman meninggal, beliau masuk ke dalam kuburannya dan juga mengatakan barang siapa yang ingin melihat bidadari, maka inilah Ummu Ruman, ini adalah bidadari dunia. Jadi Ummu Ruman adalah istrinya Abu Bakar, tapi posisinya sudah janda, pernah menjadi istri dari Abdullah bin Al-Harith bin Sakhbaro. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, qalat Aisyah faqultu li ummi ya ummatah madza yatahaddatsun nas, qalat ya bunayyatu hawini alayki fa wallahi laqallama kanat imra'atan qattu wadhi'atan inda rajulin yuhibbuha laha dara'iru illa kasarna 'alayha. Qalat faqultu subhanallah awalaqad tahaddatsan nasu bihadza. Berkata Aisyah radhiyallahu taala anha setelah beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang, maka sesampainya di rumah ibunya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada ibunya yaitu Ummu Ruman, ya ummatah, wahai ibu, hai bunda, madza yatahaddatsun nas, apa sih yang dibicarakan oleh manusia? Maka kata ibunya, ya bunayya, wahai putriku sayang, hawini alaiki, tenangkanlah dirimu. Hawini alaiki artinya tenangkanlah dirimu. Sungguh demi Allah, jarang sekali ada wanita yang cantik atau yang terpandang di sisi seorang laki-laki yang mencintainya dalam keadaan dia memiliki doroir. Apa artinya doroir? Apa fikri doroir? Jamak dari apa? Jamak dari para madu. Kok ono jamak dari para madu? Iki piye iki jamak apa? Para madu, para maduan, ini para madu, nah ngono kan. Jamak dari apa? Doroir jamak dari apa? Dari apa? Saugani. Dirorun. Doroir jamak dari dirorun. Masa iso? Hah? Iki jamak ge medein saukani sendiri ini. Doroir jamak dari apa? Jamak dari Malik. Enggak didengarkan kok penjelasannya apa? Doroir jamak dari apa? Nu'em. Kemarin saya sebutkan. Dari apa, Yu? Dari dorroh. Artinya yang memberi bahaya atau yang membahayakan. Jadi doroir adalah jamak dari dorroh. Para wanita, sesama wanita madu, sesama istri, itu disebut sebagai dorroh, sebagai orang yang membahayakan. Kenapa? Karena mereka akan saling membahayakan yang lain dari sisi karena cemburu, disebabkan rasa cemburu, mereka pasti akan saling membahayakan, saling bermusuhan. Sungguh demi Allah, jarang sekali ada seorang wanita yang cantik, yang terpandang, dan di sisi seorang laki-laki yang mencintainya dalam keadaan dia memiliki saingan, illa kasarna alaiha, kecuali saingan tadi, kecuali orang-orang, pasti akan memperbanyak ucapan atau memperbanyak sikap, akan beriri. Hak kasarna itu maknanya adalah hasadna, mereka akan dengki. Namanya orang dengki pasti akan usil. Nah itu kasarna artinya usil, kurang kerjaan, kurker. Illa kasarna alaiha, pasti mereka akan berbuat banyak kepada seorang wanita tadi. Jadi jarang, rata-rata wanita yang cantik dan disukai oleh laki-laki, disukai oleh suaminya, itu pasti akan diiri, pasti akan dimusuhi oleh banyak orang. Jadi biasa gitu loh. Dalam ucapannya Ummu Ruman ini terdapat beberapa edukasi. Edukasi itu adalah arahan atau bimbingan bagi seorang ibu yang bagus itu seperti apa ketika dicurhati sama anaknya. Ini adalah bimbingan bagi para ibu, dan ini adalah contoh dari ibu yang baik ketika menghadapi masalah dan juga curhatan dari anaknya. Kayak apa? Kita lihat isi dari ucapan ini. Yang pertama adalah di sini menunjukkan kedekatan Aisyah dengan ibunya. Dan ini sudah saya tekankan berkali-kali, orang tua itu hendaknya menjadi sosok yang dekat dengan anaknya. Di samping orang tua juga adalah orang yang harus ditakuti dan juga disegani oleh seorang anak. Orang tua juga harus menjadi sosok yang dekat, akrab dengan anaknya. Terbukti apa? Anak itu akan curhat kepada orang tua. Jangan sampai anakmu itu curhat kepada orang lain. Gak mau curhat pada kamu, malah curhat pada orang lain. Ini sudah pernah saya sebutkan dalam pelajaran apa? Kisahnya siapa? Siapa yang curhat sama bapaknya? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi orang tua itu seperti ini. Sekaligus juga ditakuti, disegani, dihormati, juga dicintai sama seorang anak. Supaya anakmu bisa curhat dekat. Lah kalau orang tua itu cuma bisanya cuma marah-marah saja, cuma bisa mukul, cuma bisa memarahi, enggak bisa memberikan solusi, nanti anak itu akan jauh. Ya anak itu ya kadang dipukul, ya kadang disayang, seringnya disayang, supaya mereka itu juga enggak malu ketika ada masalah itu curhat. Dan ini juga sebagai bukti bahwasanya orang tua adalah tempat curhat terbaik setelah Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun mereka adalah tempat berlabuh yang paling nyaman. Bahkan ketika suami kita atau istri kita enggak bisa menampung curhatan tersebut, orang tua tetap mereka adalah orang yang siap untuk menampung curhatan anaknya. Mereka akan siap untuk menanggung dan juga membantu menyelesaikan beban-beban anaknya walaupun sampai tua. Itulah orang tuamu. Maka hargailah mereka. Jasa mereka tak pernah lekang oleh zaman. Kasih sayang mereka sepanjang masa. Adapun dalam ucapannya Ummu Ruman, yang pertama adalah ya bunayyah, memanggil dengan putriku, wahai putriku. Dan ini memberikan rasa nyaman dan rasa tentram dikala seseorang ditimpa dengan kepanikan, dipanggil dengan ya bunayyah, wahai anakku. Loh, manggil anak itu gak kabeh wong tua iso loh. Kadang orang tua itu kadang manggil anaknya nak itu loh gak iso. Percaya sama apa enggak? Untuk manggil anaknya dengan wahai nak, hei nak, sayang, itu gak mampu lisannya. Gak gampang. Maka biasakan untuk memanggil hei nak, anakku sayang, hei anak. Itu enggak. Itu pengaruhnya sangat besar. Kadang anak itu sampai bilang apa? Aku gak tahu di nak-nak. Gak pernah di anak-anak, gak pernah dipanggil nak-nak. Lebih sering dipanggil dengan namanya. Maka manggil dengan anak, wahai anakku. Itu akan memberikan kesan yang nyaman di hati seorang anak. Kemudian ucapan hawwini alaiki, tenanglah, tenangkan dirimu. Ini menunjukkan fikih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan ibunya Aisyah itu adalah orang yang benar-benar faham. Fa innaha alimat anna dhalika ya'dhumu 'alayha fa hawwanat 'alayha al-amru. Karena seorang ibu akan paham bahwasanya masalah-masalah seperti ini akan membuat panik anaknya. Kalau diberitahu, kalau dikasih cerita yang sesungguhnya, bisa-bisa nanti bertambah sakit Aisyah itu. Karena itu pertama-tama yang diucapkan oleh Ummu Ruman adalah tenangkan dirimu. Kalau orang itu enggak paham bagaimana cara memberitakan berita, ini kadang fatal akibatnya. Orang jantungan kalau langsung dikasih tahu, bisa jantungan langsung mati di tempat. Maka memberi kabar duka itu juga harus pinter-pinter. Ngasih kabar anaknya mati, ngasih kabar istrinya mati, ngasih kabar bapaknya mati, ini juga harus pinter. Biar enggak kaget orang itu. Maka di sini umuruman pertama adalah hawwini alaiki, tenangkan dirimu, jangan dipikir teman-teman. Jangan dipikir terlalu dalam, nanti kamu tambah sakit, Nak, tenang. Fokuskan dulu kesehatanmu. Jadi nyuruh tenang. Taskin, menenangkan seseorang itu adalah pilihan yang bijak. Dan ini juga edukasi bagi para orang tua ketika anaknya curhat dalam urusan rumah tangga. Hendaknya menjadi orang tua yang baik, yaitu menenangkan perkara. Jangan jadi malah menambah api. Betapa banyak rumah tangga itu kandas, rumah tangga rusak gara-gara kompor dari orang tuanya. Makanya jadi orang tua itu yang pintar ketika anakmu curhat, punya masalah sama suaminya, punya masalah sama istrinya, itu jadilah ibu atau bapak yang baik. Ojo tambah apa obong-obong, jangan malah kamu bakar. Oh iya, bojomu ngene-ngene, oh iya, suamimu, istrimu itu gini-gini-gini. Wah, nanti orang nanti yang menjalankan rumah tangganya gak pengen cerai, tapi gara-gara orang tuanya, dorongan dari desakan dari orang tuanya, akhirnya cerai. Ini gak satu dua kasus, banyak sekali kasus seperti itu. Yang menjadi masalah, yang mendorong untuk cerai, itu malah kadang orang tuanya. Maka jadilah orang tua yang bijak ketika menanggapi masalah rumah tangga anakmu. Selalulah menggunakan cara yang tenang. Hawwini alaiki. Faham ya, Ikhwan? Itu. Karena banyak kasus antara seorang suami dengan istri masih saling mencintai, ada masalah, tapi karena orang tuanya ikut campur yang membesar-besarkan masalah, akhirnya cerai, akhirnya kandas rumah tangganya gara-gara perintah dari orang tuanya, atau malah yang ribut itu malah orang tuanya. Suami istri kadang enggak seberapa ribut, orang tuanya yang ribut. Sesama besan, sesama orang tua, ini kadang bertengkar, akhirnya yang kena imbasnya adalah rumah tangga anaknya. Maka hati-hati, jadilah orang tua yang bijak. Dan di sini umuruman juga memberikan laqallama kanat imra'atun qattu. Ini maknanya adalah kamu itu enggak sendirian. Jadi biar anaknya itu tenang, kamu itu loh, Nak, masalah seperti ini kamu itu enggak sendirian. Fahawanat 'alaiha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fahawanat 'alaiha al-amru bi ilamiha bi annaha lam tanfarid bidzalik. Li'annal mar'a yata'assa bi ghairihi fima yaqulu lahu. Jadi caranya menenangkan itu salah satunya adalah kamu itu enggak sendirian dalam masalah ini, banyak, itu sudah biasa. Wanita yang cantik dan disukai sama suaminya pasti banyak yang iri, Nak. Maka ini adalah penenangan dari ibunya bahwasanya Aisyah itu enggak sendirian. Ini bukan kasus yang pertama kali, ini adalah sudah biasa hal seperti itu. Nah, kalau orang itu dikatakan sudah biasa, dia akan lebih tenang. Karena manusia itu, tabiatnya itu akan merasa nyaman ketika dia itu memiliki teman di dalam kasus, di dalam musibah yang sama. Paham? Kaidahnya, manusia itu akan merasa ringan ketika ada temannya dalam menghadapi musibah. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan musibah itu pasti ingat kepada para anbiya yang lain. Oh iya, nabi-nabi yang lain juga sama, mendapatkan musibah, mendapatkan azab, mendapatkan gangguan sebagaimana aku. Maka Rasulullah SAW menghibur diri dengan cara seperti itu. Ah iya, enggak apa-apa, banyak kawanku yang lain dihukum juga. Nah, akhirnya dia tenang. Manusia itu akan merasa tenang ketika mendapatkan musibah dengan adanya apa? Dengan adanya kawan, dengan adanya kawan. Di penjara enggak apa-apa, akeh koncone di jero penjara. Nah, itu. Lebih ringan dia. Tapi kalau mendapatkan musibah sendirian, nah itu yang berat. Itu yang berat. Maka manusia itu di dalam kehidupan dunia ini dia akan merasa sedikit ringan ketika musibahnya itu banyak temannya. Kecuali di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala nafikan. Musibah di akhirat enggak akan pernah teringankan dengan banyaknya kawan. Di neraka wakeh koncone. Banyak apa sedikit kak kawan di neraka? Ya banyak, mayoritas manusia bahkan. Kebanyakan manusia adalah penghuni neraka. Itu enggak akan meringankan musibah sama sekali. Makanya beda keadaan di dunia sama di akhirat. Kalau di dunia, musibah itu akan bisa ringan ketika banyak kawan yang tertimpa dengan musibah yang sama. Di akhirat enggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yanfa'ukumul yauma idz dzalamtum annakum fil adzabi musytarikun." Enggak akan bermanfaat kalian pada hari ini banyak kawannya. Enggak akan bermanfaat. Masih terasa sakit. Sangat terasa sakit. Bahkan ketika di neraka seseorang merasa kayaknya dia sendirian yang diazab. Kayak enggak ada orang lain yang diazab, dia sendirian. Siksaannya yang paling pedih. Nanti di akhirat itu ketika di neraka manusia akan merasa siksaannya lah yang paling pedih. Enggak ada ceritanya kemudian di neraka itu lihat, "Wah, enak aku sekan, iku sek pedih yang itu." Enggak ada. Aku sek mending, aku cuma dibakar, itu lebih parah. Enggak ada ceritanya seperti itu. Kalau di dunia ada. Seseorang diazab misalnya dipotong tangan, dia akan merasa mending ketika melihat kawannya ternyata dibunuh. Tapi di akhirat enggak ada seperti itu. Masing-masing akan benar-benar menikmati, bahasanya menikmati, benar-benar menikmati siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar merasakan betapa pedihnya siksaan yang diberikan kepadanya. Wal'iyadu billah. Tapi kalau di dunia, seseorang akan merasa ringan. Karena itu diringankan sama umur uman. Gak apa-apa nak. Itu sudah biasa, banyak seperti itu. Lakolla maka nati mera'atun kotu. Jarang ada wanita yang dia itu wadi'ah. Terpandang, cantik. Kecuali pasti memang sudah biasa, sudah lumrah. Kalau diiri sama banyak orang. Kemudian dalam ucapan ini berikutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, wa admajat fi dzalika ma tatibu bihi khatiruha min annaha faiqatun fil jamali wal hadwah. Nah ini. Ucapan yang berikutnya adalah pujian. Endo cantik, nah itu. Wadhi'ah, kamu dipuji. Di sini Aisyah dipuji oleh ibunya. Biasa itu, nak, kamu kan cantik toh, nak. Kamu kan anak pinter, anak manis, anak cantik, itu biasa itu. Nah itu, ini adalah bisa menenangkan pikirannya Aisyah, menjadikan jiwanya itu tentram, karena dia senang dipuji seperti itu. Wadzalika mimma yujibul mar'ata antu safabihi. Ini adalah kesukaannya wanita. Wanita itu kalau dipuji, kalau yang muji itu laki-laki maka namanya gombal ini. Tapi karena ini ibunya bukan gombal. Ini kalau yang bilang itu laki-laki, gombal namanya. Wanita itu paling senang digombalin. Senang dipuji. Maka dengan ini Aisyah menjadi tentram hatinya karena dipuji sama ibunya. Itu ya ikhwan. Jadi ucapannya Ummu Ruman ini mengandung pelajaran, mengandung edukasi yang sangat besar, menunjukkan bahwasannya Ummu Ruman itu bukan wanita sembarangan. Ummu Ruman adalah ibu yang benar-benar faham bagaimana cara menenangkan anaknya, bagaimana cara menghadapi keadaan. Kemudian ucapan illa kasarna alaiha, ini bukan berarti Ummu Ruman menuduh istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat jahat, bukan. Tapi terkadang kejahatan itu bukan dari pihak utama, tapi dari orang-orang bawahannya, dari orang-orang sampingnya. Ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang ribut. Enggak ada yang menuduh Aisyah. Mereka semua selamat. Mereka semua warok. Mereka semua tidak ikut menuduh Aisyah, tapi orang-orang keluarganya yang ikut rame. Seperti Zainab bintu Jahash, beliau aman, beliau enggak nuduh Aisyah, tapi yang ribut malah saudarinya, yaitu siapa namanya? Siapa namanya? Saudarinya Zainab, siapa namanya yang ikut nuduh? Hamnah. Ya kadang ngono ya ikhwan, kadang pemain utama, kadang yang berseteru enggak seberapa ribut. Bolo-bolone iku lho sing gara rese, yang bikin rame itu kadang orang-orang sampingnya itu lho. Para ulama juga kadang seperti itu. Sesama ulamanya kadang enggak seberapa. Kerucu-kerucunya itu yang bikin repot. Kerucu-kerucunya itu yang bikin repot. Maka seperti ini, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada yang menuduh Aisyah. Tapi keluarga-keluarganya itu loh, kadang yang ribut. Maka bahayanya fanatik asofiyah keluarga, kadang dibuang betul. Yang jangannya fanatik mbek keluarga itu yang dibuang betul. Jangan sampai fanatik punya fanatik keluarga. Alhamdulillah kita sejak kecil dididik untuk insaf, sehingga fanatik pada keluarga itu gak ono blas insya Allah. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Fanatik pada siapapun enggak ada insya Allah. Salah ya salah, benar ya benar. Jangan karena itu adalah keluarga, jangan karena itu adalah kawan, jangan karena itu teman, kemudian membuatmu fanatik buta. Jadi di sini Ummu Ruman tidak menuduh Zainab, tidak menuduh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang semua itu adalah akibat dari doroir. Jadi Ummu Ruman di sini jangan kita katakan loh Ummu Ruman kok nuduh istrinya Rasulullah, enggak. Ummu Ruman cuma bilang bisa jadi itu adalah karena sebab kalian adalah sesama istri Rasulullah, sehingga dari sebab itulah manusia menjadi iri terhadap kamu wahai Aisyah. Dan ini juga sebagai dalil yang sudah sering saya sebutkan bahwasanya doroir, sesama istri itu akan pasti akan saling membahayakan, pasti yang namanya saling mencela, pasti saingan, itu sudah pasti yang jengene podo-podo bojone sesama wanita. Dan itu insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dari para wanita kepada wanita yang lain dalam satu rumah tangga, ini insya Allah sudah maafu, kecuali kalau dosa besar, enggak boleh kalau dosa besar. Tapi kalau sekedar celah-celahan ringan, teman-teman piring, ngono ya sik. Insya Allah masih dimaafkan. Tapi kalau sampai nuduh berzina, sampai berdusta, ini enggak boleh, tetap enggak boleh. Semua itu karena besarnya maslahat ta'addud. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memaafkan hal-hal ringan yang terjadi dari para wanita sesama istri dari seorang satu suami, karena besarnya maslahat ta'addud, sehingga mafsadah musuhan itu ma'fu, mafsadah musuhan sesama para wanita itu ma'fu. Dan juga kata Al-Imam Ibnul Qayyim, karena musuhannya para wanita itu enggak seberapa membawa dampak, berbeda dengan musuhannya laki-laki. Kalau musuhannya laki-laki enggak boleh benar ditutup betul, sampai masalah meluruskan shaf harus benar-benar dibuntu. Enggak boleh shaf itu longgar karena nanti akan menyebabkan khilaf. Itulah bedanya khilaf antara laki-laki dengan khilaf para wanita. Kalau khilaf laki-laki benar-benar ditutup sama syariat ini. Kalau khilaf dari para istri ini masih ditoleransi karena besarnya maslahat ta'addud. Qalat Aisyah faqultu subhanallah. Ini perhatikan, jangan ngobrol sendirian. Faqultu subhanallah awala qad tahaddatsan nasu bihadza. Maka setelah dikasih tahu sama ibunya, sama Ummu Ruman, ya biasalah nak, biasa namanya juga kamu disukai sama Rasulullah. Ini menunjukkan memang Aisyah benar disukai sama Rasulullah. Ini Ummu Ruman ini enggak ngada-ngada ini. Memang Aisyah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu memang istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena makanah beliau, karena keutamaan dan juga kemuliaan beliau. Maka Aisyah mengatakan subhanallah, berarti teman berarti. Benar. Apakah manusia benar sudah berbicara tentang masalah ini? Faya subhanallah, saya benar-benar dituduh zina. Akhirnya dalam riwayat yang lain Aisyah pingsan. Dalam riwayat yang lain Aisyah pingsan. Sehingga ditutupi kain yang ada sama ibunya, ditutup semua ke Aisyah. Menangis histeris, kemudian pingsan. Dan Abu Bakar posisinya sedang di atas, di atas atap, sedang membaca Quran. Abu Bakar itu kalau membaca itu di atas. Jadi nampak sama orang-orang. Kalau Abu Bakar itu membaca Quran, nangis, itu biasa. Semua orang tahu Abu Bakar itu seperti itu keadaannya, membaca Quran dan nangis. Abu Bakar itu nangisan kalau membaca Quran enggak kuat. Makanya kata Aisyah, kalau jadi imam mau coba bapakku. Bapakku enggak kuatan jadi imam. Jadi sudah tahu manusia itu, Abu Bakar itu keadaannya seperti itu. Suka membaca Quran di atap. Diperdengarkan banyak orang. Maka Abu Bakar tanya, lapo iku Aisyah kok nangis iku? Lapo iku Aisyah kok nangis? Kenapa itu Aisyah kok nangis? Kenapa Aisyah kok pingsan itu? Kata ibunya, yo tak kasih tahu bah. Maka air matanya Abu Bakar pun berjatuhan. Enggak kuat melihat derita anaknya. Jadi enggak sengaja Abu Bakar pun tanya, kenapa Aisyah itu? Kata ibunya, ya tak kasih tahu bah. Tentang tuduhan yang menimpanya. Akhirnya air matanya Abu Bakar juga bercucuran. Akhirnya terus Aisyah setelah sadar disuruh pulang. Kalau di sini aku enggak kuat. Kalau melihat kamu bersedih, melihat kamu menderita, aku enggak kuat nak, mending kamu pulang saja sana. Itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Fasta'abartu fabakaitu fasami Abu Bakar sauti wa huwa fauqal bait yaqra'u faqala li ummi ma sya'nuha faqalat balaghaha alladhi dzukira min sya'niha fafadat 'ainaha. Maka air mata Abu Bakar pun bercucuran. Faqala aksamtu 'alaiki ya bunayya illa raja'ti ila baitik faraja'at. Akhirnya Aisyah disuruh pulang. Setelah sadar disuruh pulang. Masalahnya ya ikhwan, di sini apakah Aisyah itu baru percaya? Kemarin kan sudah tahu. Kok ini kaget lagi? Kenapa? Paham? Aisyah kemarin kan sudah dikasih tahu sama Ummu Mistah. Kok sekarang kaget lagi? Piye? Gimana jawabannya? Aisyah kemarin ketika dikasih tahu sama Ummu Mistah itu mengira itu hanya ucapannya Ummu Mistah, ucapannya Mistah dengan beberapa orang saja. Ketika tanya kepada ibunya, apakah Rasulullah, apakah suamiku tahu masalah ini? Apakah bapak juga tahu masalah ini? Kata Ummu Ruman, ya, mereka berdua tahu. Nah, disitulah Aisyah itu benar-benar shock mendengar ketika suaminya tahu. Ini berita ini sampai pada Rasulullah juga? Berita ini sampai kepada bapak? Kata Ummu Ruman, iya nak, sampai. La ilaha illallah, subhanallah. Maka Aisyah kagetnya bukan main. Kemarin itu belum sekaget ini. Itu hanya mengira ucapannya manusia. Ah enggak popo menungso ben. Yang penting Rasulullah enggak tahu, yang penting Abu Bakar enggak tahu, karena dua orang ini adalah manusia yang paling disegani. Satunya adalah suami, satunya adalah bapak. Inilah dua orang yang paling disegani oleh wanita. Suaminya dan juga bapaknya. Manusia yang lain tahu enggak apa-apa, yang penting dua orang ini jangan sampai tahu. Kalau bisa. Lah ternyata keduanya juga mendengar berita tersebut, mendengar isu tersebut, maka akhirnya Aisyah pun kaget bukan main dan mengatakan subhanallah. Ini juga terdapat isyarah ketika kita kaget hendaknya mengucapkan subhanallah. Subhanaka. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur. Walaula itsami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khairan wa qalu hadza buhtanun 'adzim. Walaula itsami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadza subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Itu hendaknya mengatakan subhanallah. Jadi kalau kita kaget atau enggak percaya dengan suatu perkara yang benar-benar itu kayaknya enggak pantas, hendaknya mengucapkan subhanallah. Itu juga mengandung lujuk. Seorang hamba itu langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kasus dan juga hal-hal yang menimpanya. Qalat fabakaitu tilkal lailata hatta asbahtu la yarqauli dam'un wala aktahilu binaumin. Kata Aisyah, semenjak aku mendengar berita itu maka aku pun menangis tilkal lailata, semalam penuh, semalam suntuk. Hatta asbahtu, sampai pagi aku nangis terus. Layar kauli damun, tidak pernah berhenti air mataku. Layar kau maknanya tidak pernah berjeda. Terus mengalir hingga mengering air mata ini. Hatta asbahtu layar kauli damun, tidak pernah berjeda, tidak pernah berhenti air mataku. Wala aktahilu binaum, dan saya tidak pernah mencicipi lelap, tidak pernah terpejam. Wala aktahilu binaum, tidak bercelak. Aktahilu artinya bercelak. Ini adalah ungkapan bahasa yang sangat tinggi. Bilang kinayah dari tidur itu, saya enggak bercelak. Saya enggak bercelak dengan rasa tidur. Saya enggak bercelak dengan pejam. Maknanya enggak tidur sama sekali, enggak bisa tidur. Sekarang saya tanya, kemarin ketika ketinggalan kok bisa tidur? Ini kok enggak bisa tidur, apa? Padahal ini juga sama gom. Ini gom apa ham? Aisyah di sini tidak bisa tidur. Ini gom apa ham? Nil? Gom? Ham ham. Gom gom ham ham. Ham apa gom ini? Dul? Kira-kira kamu itu, kamu harus ketika membaca suatu kisah itu, kamu harus bisa menjelma ke dalam kisah tersebut, harus bisa menghayati. Kira-kira kalau kamu ini seperti ini, kamu mendapatkan gom atau ham? Apa bedanya gom dengan ham? Masih ingat? Kalau masih ingat, kata tanya. Ini gom apa ham, Pak Dadang? Ham ya? Kenapa kok ham? Belum? Belum terjawab. Ham itu takut sesuatu yang belum terjadi. Kira-kira apa yang ditakutkan Aisyah yang belum terjadi ini? Ini terjadi, mesti dituduh. Apa yang ditakutkan? Iya, enggak berzina. Dituduh zina. Apa yang dikhawatirkan? Ham itu adalah cemas, mencemaskan sesuatu yang belum terjadi. Maksudnya belum terjadi kan yang akan terjadi. Maksudnya maksud terus akan berzina kan enggak? Apa yang ditakutkan oleh Aisyah di sini? Ini adalah ham dan juga ghom. Iki yo sedih dari perkara yang sudah terjadi, dan ini juga ham, cemas. Piye terusan kok aku iki, piye nasibku iki? Aku udah dibojone Nabi iki, terus piye gimana nanti nasibku? Apa enggak dicerai sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu yang ditakutkan. Makanya enggak bisa tidur. Terus gimana nasib rumah tanggaku ini? Akankah ia tak kandas di tengah jalan? Tenggelam di tengah samudra, gimana nasibnya ini? Nah, itulah yang ditakutkan oleh Aisyah. Gimana nanti Rasulullah? Gimana nanti keluargaku? Itulah yang ditakutkan oleh Aisyah. Karena itulah beliau menangis, enggak bisa tidur. Adapun kemarin, ketika ketinggalan, tidur. Alasan yang kedua, kenapa di sini sampai enggak bisa tidur? Yo tentu. Sedihnya ketinggalan pasukan sama sedihnya dituduh zina ya jauh, Pak. Sedihan mana? Ya sedihan dituduh zina. Kalau ketinggalan kereta kemarin Aisyah masih nanti paling nanti dijemput. Paling nanti dibalii. Lah ini dituduh zina ini. Ketika nanti enggak ada yang membebaskan tuduhan tersebut, piye carane? Gimana cara aku meyakinkan orang bahwasanya aku tidak berzina? Bingung toh ya ikhwan, jadi wong dituduh itu bingung. Kalau enggak benar-benar yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dituduh nyuri. Lah orang nyuri piye? Bingung toh. Aku lo enggak nyuri kok arane nyuri ku lo piye? Aku enggak seperti itu, terus dituduh seperti itu. Gimana enggak bingung? Ya sangat bingung sekali. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha sampai enggak bisa tidur karena jauh antara sedihnya ketinggalan pasukan sama mendapatkan musibah seperti ini jauh sekali, tak berbanding. Sama sekali tak berbanding antara dua derita tersebut. Derita ketinggalan kereta sama derita dituduh berkhianat. Maka selama itu Aisyah tidak bisa berhenti menangis. Tsumma asbahtu abki. Maka aku pun kemudian aku bangun di pagi hari nangis lagi. Sepanjang malam nangis. Bangun di pagi hari nangis terus. Ya iki wong wedok, ini sudah senjatanya wanita. senjata terakhirnya wanita ya iki bisa nangis. Enggak bisa yang lain. Mereka akan menangis ketika sudah buntu masalahnya. Karena itulah diciptakan bahu laki-laki untuk menyangga apa? Tangisan wanita. Dan ini ikhwan terdapat pelajaran yang sangat berharga. Di antaranya adalah besarnya gangguan munafikin. Ngene iki lho gara-gara wong gak iso turu niki lho kok gak ngerasa berdosa. Makanya hati-hati. Tuduhanmu itu gara-gara wong gak iso turu, gara-gara wong nangis. Bikin orang nangis, bikin orang gak bisa tidur, gak bisa makan. Sementara yang nuduh enak ngorok ae nyenyak. Tidur dengan nyenyaknya. Ini bahayanya kedoliman. Kamu berbuat dolim kepada orang, kamu tidur nyenyak, sedangkan orang yang kamu dolimi mengangkat kedua tangannya menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala mendoakanmu. Gimana? Dan ini juga terdapat pelajaran besarnya ibtila, besarnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Aisyah di saat Aisyah masih umur sangat-sangat muda. Dan itulah memang sudah kebiasaan dan itu sudah memang orang besar itu seperti itu. Orang yang memiliki karisma yang tinggi, orang yang besar, dia akan diuji dengan ujian yang besar, didewasakan oleh keadaan. Dipaksa dewasa oleh keadaan ini namanya. Dibuat tinggi oleh mimpi, didewasakan oleh keadaan. Dan dikerdilkan oleh perasaan. Nah, itu biasanya puisinya anak-anak seperti itu. Dipaksa besar, dipaksa dewasa oleh keadaan. Aisyah secili. Aisyah masih kecil, masih umur 15 tahun. Tapi ujiannya sudah besar. Dan itu memang sudah menjadi syarat seorang mau besar, seorang mau mulia. Kudu rekoso. Urip kudu rekoso. Orano mulio tanpa rekoso. Kalau kata orang Jawa. Gak ada kemuliaan tanpa kerja keras. Tidak ada kemuliaan tanpa ujian. Itu ya ikhwan. Maka ya seperti inilah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti lebih sangar lagi ketika Rasulullah tanya kepada Ali. Lihat. Qalat wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usamah bin Zaid hina istal basal wahi. Dan Rasulullah, perhatikan anak-anak, perhatikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib dan juga Usama bin Zaid. Ali bin Abi Thalib adalah sepupunya Rasulullah dan juga menantu beliau, Abul Hasan Ali bin Abi Thalib. Usama bin Zaid adalah Abu Zaid. Anaknya Zaid bin Harithah. Besok insyaallah akan kita sebutkan kisahnya Zaid bin Harithah. Hina istalbasal wahyu, setelah atau ketika wahyu itu lama enggak turun. Istalbasa aito lalu betuhu, lama enggak turun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika rumah tangga beliau ditimpa badai seperti ini, wahyu ya enggak turun. Kalau enak kan cepat wahyu turun. Muhammad, wahai Rasulullah, Aisyah enggak berzina. Enak, lain namanya ujian ya kawan. Inilah namanya ujian. Allah Subhanahu wa taala pun membiarkan wahyu enggak turun sebagai ujian terhadap rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun memanggil Ali dan juga Usama, yas'aluhuma wa yastasyiruhuma fi firaqi ahli. Rasulullah bertanya kepada keduanya dan meminta musyawarah untuk menceraikan istri beliau, untuk menceraikan Aisyah. Wih, langsung cerai, Pak. Masalahnya. Langsung yang ditanyakan adalah cerai. Ini apa enggak berat? Rasulullah langsung tanya kepada Ali, gimana Ali? Aisyah ini gimana? Apakah saya cerai? Kemudian tanya Usamah juga, Usamah gimana Aisyah? Apa yang kamu lihat tentang Aisyah? Itu ya ikhwan, dan besok insya Allah akan kita sebutkan, kenapa kok yang diajak musyawarah kok malah anak-anak muda? Ali masih muda, Usamah bin Zaid masih muda. Kok tumben Rasulullah ngajak musyawarah anak muda? Ayo gimana? Musyawarah itu kan harusnya dengan orang tua. Ini Rasulullah enggak mengajak musyawarah Abu Bakar, enggak ngajak musyawarah Umar. Kenapa? Kok malah ngajak musyawarah anak-anak yang masih muda? Itu ada rahasianya. Tapi yang jelas di sini adalah terdapat pelajaran bahwasannya waktunya sudah habis. Bahwasanya waktunya sudah habis. Enggak seru iki pas lagi gas-gase dhuwur, enggak enak dipedhot. Cuma saya sebutkan Usama bin Zaid adalah anak dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu adalah seorang sahabi. Aslinya bukan budak, aslinya itu asli Arab. Cuma karena ada kecelakaan diserang sama sebagian orang, akhirnya diperbudak. Jadi namanya diperbudak secara ilegal. Itu Zaid bin Harithah, bapaknya Usama bin Zaid. Zaid bin Harithah itu awalnya nikah dengan Zainab bintu Jahash, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun, kisah itu pun mengandung banyak pelajaran. Setelah itu rumah tangganya enggak bertahan, cuma setahun akhirnya cerai. Dan itu yang diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab. Perceraian Zaid dengan Zainab. Setelah itu Zainab dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Zaid akhirnya nikah dengan ibunya Usama bin Zaid, yaitu Ummu Aiman. Usama bin Zaid adalah anak dari Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah seorang Habasyiah, seorang wanita Habasyi yang dulu mengasuh Rasulullah. Ibu asuhnya Rasulullah setelah ibu Rasulullah meninggal, diasuh sama Ummu Aiman. Akhirnya punya anak namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini enggak seperti bapaknya. Zaid bin Harithah putih bersih, Usama bin Zaid hitam legam. Seperti itu kisahnya, bagaikan malam. Akhirnya orang-orang bilang, wah ini ke anaknya Zaid ini. Masa bapaknya putih, anaknya kok hitam. Bisa saja, karena ibunya hitam. Karena Ummu Aiman radhiyallahu ta'ala anha adalah Habasyiyah. Akhirnya Usama ini sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah ini. InsyaAllah besok akan kita lanjut. Bagaimana ini mengandung pelajaran yang sangat berharga. Dan juga Rasulullah kenapa bertanya kepada anak-anak muda dalam masalah seperti ini. Pokoknya dalam urusan bab-bab masalah perselingkuhan, itu tanya anak muda. Kita sudah berapa hari? Sudah 8 hari. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.